Meliwati kate masalahmu, Gusti Yesus tansah ngayomi. Ojo kendhat nyenyuwun ngabekti, Yesus mesti saku astonyo ranate telat ngangkat dosa kita. Yesus mesti saku percaya wae, Yesus ra bakal ninggalke. Percaya wae bakal ke